Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Lan ora eling sapa illa ulul albab, kecuali wong sing duweni akal. Akal sing diperhitungan dan sing ora eling kecuali wong sing diperhitungan. Wa ma anfaqtum min nafaqatin wa ma utawa apa wae anfaqtum kang infaqna sira kabeh min nafaqatin saking nafaqah. Saya ada itu nulisnya nak kamu jiro kafe minjakatin sangi jakat atau sudah kau tentu sudah. Aku nagar tentu nagar jiro kafe minagirin sangi nagar opo wae. Jadi nakiro kalau jadi toro ilmu balagon nak mau ternakiro itu fight saya tak mempunyai. Jadi aku nagar tentu nagar jiro kafe minagirin sangi nagar opo wae. Sama fight itu mongko nuruni jiro nepati jiro kiblan nagar. Fight nabuh mongko satu nabuh ya lamu. Iku bersa sapa Allah bu ing manfaat. Ini gini ku apapun yang anda infakkan atau kamu nazarkan itu Allah tahu. Ya tahu menurut mana bulat balik ulama matur tengjenengan ya. Jadi sirine Quran tahu itu sudah prestasi. Artosipun kalau kita seorang mukmin sekedar Allah tahu itu sudah sangat cukup. Jadi tidak usah berpikir jiwa alas, tidak usah dipikir di tompo orang. Jadi kadang kita hanya berpikir fa'inna wuhanahu. Ya. Tapi ini kalau boleh balik matur tengjenengan ilmu itu tidak dirasional, itu malah rusak. Terus tengah siru nanti wonten tragedi debat usir. Ya tengah rumah tengah. Ketika jenengan duit dulu, ya wis jahat. Jahat itu bisa ngurangi pajak tau. Apa diwali, pajak itu bisa ngurangi jahat tau. Jadi debat ilmiah. Lana zakat gak iso ganggu. Jadi zakat yo dhewe, pajak yo dhewe, rak berat. Kok pajak sak menten katake, zakat sak menten katake. Jadi berat. Akhirnya kados dalam konteks Indonesia saat ini ya kata wonten undang-undang di mana sing iso nunjukno resi zakat saged ngurangi napa pajak di Indonesia. Tapi secara umum hukum agamanya itu gimana? Terus ketika kita sudah bayar pajak atau sudah bayar zakat itu saling mengurangi apa benar-benar dua kewajiban yang berbeda. Intinya ini Kak Mas Ben, akhirnya ilmu sudah dikering. Mereka terus diperdebatkan dapat mengurangi pajak atau enggak. Itu beda dengan model sufi Kak Romanto. Model sufi kan sederhana. Kita sodako itu karena terpanggil oleh saran Tuhan, oleh syariat Allah. Kita pajak karena terpanggil oleh hukum objektif. Misalnya pakai sarana publik, kayak jalan raya, kayak fasilitas publik, ya harus bayar. Itu nyaman. Mulanya bener Nabi, at-taqwa. Nah, taqwa itu mungkin. Karena sesuatu yang berangkat dari taqwa itu lebih nyaman itu. Kan pemantau zakat, karena terpanggil perintah Allah hanya zakat. Pas pajak ya gitu. Misalkan pakai fasilitas publik, mobil itu yang ratan tinggi, gak bangun ratan, gak nganggut dok, itu gak bayar pajak. Kan nyaman itu. Karena kita tidak merasionalkan. Kalau merasionalkan kan, mau untuk bayar zakat, untuk bayar pajak. Mau untuk bayar pajak, untuk bayar zakat. Terus kuacu. Iya tuh gak sampai dari kiai di pondok. Kue cek murah bayar ini selawai ibu, tapi kontrak bayar kira. Itu kan. Tadi santri ini berbuat tak kamar juga nih limo. Kamar model ini nak kontrak selawai ibu kan. Om limo butuhnya bayar lima ribu nan kok terus lah ibu badi banyak. Lunda ini fair mon. Tapi ini mas kurih balap demo. Nak misalnya kos-kosan kerapjak naik balap demo. Karena mus ngaku akal itu. Lah jadi ini bodoh-bodoh tahu kan gak ngaku akal sih ngaku rasa. Demi khidmat dalam sebaiknya kos di dalam. Kan malah tak santri sih. Malah ya karo rasa kan gak gas macam-macam kan. Tapi nak ngaku rasional terus bodoh kia ini yang besok aku kos malah bayar larang. Untung gak bodoh sepuluh ribu lagi kos kamar model ini selama dari santri ini tapi kan mau sepuluh. Sepuluh apa sepuluh saya ketukas mudeng ini itu awi. Tadi tak jalan enak ajaran ini kurang ingat ini kan rumah tuh sing buat apa kau no buat ajar no Allah bersa gue gak usah mikir dia pemerintah apa enak buat apa ya lah gue itu Allah bersa gue nyaman urusannya langsung gue Allah mana keren lampu urusan gue negoro gue manusia langsung urusannya atas nama Allah kan mana keren dan yang paling besar paling kuat paling ya nak Allah kan sudah kok urusan gue Allah kajaran gue urusan gue gue nyaman kan cepat sudah kok ya orang khawatir sudah sampai ada orang ngerasa apa? Lawan. Tadi ngaku fa'in laura ya. Wa ma'alik do'limina minam sur. lan ora ana sanggung goleki minak sore nitae wong sing mung dene ora ana sing iso nutup. Entuk tu. Ya malah dari Quran sing ngaten iki dadi berbakat sudah apa berbakat sing dole ora ana sing ngurung. So intine wong zakat ora zakat itu oleh bener artine pesan morale ora zakat berarti napa? Dole. Kebakatane wong sing zakat apa besok. Terus wong dole ora ana sing nulungi, maksudnya wong sing ora zakat ora ana sing iso nulungi. Mulane tafsir Imam Suyuti dolim dimani zakat, lan mau zakat, lan nadri, lan mau nazar abduatid infak, tau kalian meletakkan infak di wiri mahalihi min ma'asillah di mau kon zakat, wabat, bila imil gelam kon zakat, abad, bila konser, apa? Gelam, jadi ini repot, zaman akhir ini repot zakat, abad, tuku tiket, konser, gak abad ini, wow, semua antri itu kan yang pondok diberitin, no, mas bro bareng kalau konser, gak diberitin, no, kakak kasus tak ada berita korang. Jadi kamu au biwatil infak diwiri mahali min ma'asillah. Jadi meletakkan infak justru gak pada tempatnya. Intuk tu lamun ngeto ono sira kabeh sedekah ing pira-pira sedekah fan imah monggo di bagus-bagus sedekah iya sedekah. Sedekah mung ketono ya ape. Mugo iso dadi pelajaran. Wa intuk fu lamun nyamarno sira ing sedekah. Itu sira gak tekse nyamarno sira ing sedekah. Waktu itu halangnya kena siroh yang sudah kalah al-Bukhara bahwa seluruh laku itu ya abis nanti buat ketok no ya abis buat gejir ya abis waikaf siroh lang isong ngudur apa ikilah waikaf siroh angkum sayadikum waikaf siroh lang isong ngudur apa maju kira menas sodakot apa maju kira menas sodakot angkum sang isiroh kabe min sayadikum sang ala ala isiroh kabe dan sodakot isong ngurangi duso wabah putih Allah semata memutai kudirun kubirso. Laisa ora ana iku ala kewajiban ngatasi sira Muhammad. Apa darunge keidat manungsa? Kuwi ora wajib. Nek keidat manungsa. Ayenna, tegese ora wajib nundukna manungsa iwat dukul fil Islam. Kuwi ora wajib maksa wong mlebu ning Islam. Inna ma'alika ngatasi wajib ngatasi sira al-balagu te nyampeno, sing wajib mu nyampeno to. Walakin nabu hadza bin tawawi yati majasa anujuna sapa wa maning wong yasa. Wa mau ta buai pun sik tukang nifakna sira kabeh min khairin sanging dunya. Ayo malih ini bondok kevalian si kumonggo itu dunia wang dewe jika infak itu sosok pahlawan itu yang gue sanggung dewe nak mati wang mati si kumonggo ilap di gua wajilalan orang infak no siro kabe kecuali gue lah iridan ya Allah wang mati apa itu sepukan infak no siro kabe minu khairin sangking sesuatu khairin ayo malih wang kan kasih wang mati si kumonggo khairin ayo malih ini kasih duwe dunyo iwa kamu kodin tuhoni sok apa ma'ilai kumain siro kabe wantum khalidi sirakabe ulatif dan mengeratin kani kaya sirakabe lil fukara Allah dina usiru bisa bila melan ini jadi ngaji ini wampun nganggur rasional jadi ngaji ini nganggur rasa bukan nganggur rasional ngatun ibu diwajib no zakat dibakar sampai pak pajak zakat di pajak itu hukumnya bi terus kok ketika santri diwajib no bayar syariah ini so ngilangi adat salam templek tau orang. Jadi teng Gon baru pernah jadi perdebatan. Ketika pondok wajib SPB, ibu kiai ini kesana untuk salam tempel atau apa? Sebagian kiai ini kesana. Gue khawatir antuk loro-loro. Ini wajib wajib. Nah, ini untuk hukum aja salam apa? Tempel. Soalnya yang darah nih, yo tetap boleh. Jadi wajib yo dia menaik salam tempel yo dia. Yo antuk loro. Soalnya kiai sing bersikap naik soal adat SPB, gue dunia haram salam tempel. Gimana terbanyak sebagian kiai gue terawat salam tempel itu turun. Gue ngerosok untuk bayaran kiai. Bodoh. Si bener sih, wah alamat ini intinya kok ilmu nak mesti rasional, jadi debat. Intinya kok yang nonton ilmu nak buat rasional, jadi debat. Jadi orang jadi kok itu yang apa malah jadi debat. Lil fukara, Allah di nak usiru fisat jillah. Lil fukara, iku kedua yang sing fikir. Jadi zakat atau sesuatu yang kanggung fikir. Allah di narupani yang akeh usiru kangkil kekang sopa Allah di nak fisat jillah. Jadi orang-orang yang terhalangi di sabilillah. Ini ayat ini yang kepingin kalau terang no tenanan begini kan. Ini terutama untuk masbur, untuk konco-konco sing masbur bareng. Ini wow, sidi-sidi on ini. Ini ayat Quran, ini kang fatih ini wajah sidi-sidi. Sodakoh atau zakat, gua balik malik. Sodakoh atau zakat itu tempatnya lil fukor, kanggu mufukir. Mufukir itu melarat, yang raih semangan atau kangilan mangan. Tapi disifat alladzina usiru fisabilillah mereka sing terhalangi fisabilillah ing dalam jihad ning jalane apa lais tadi una durban fil ardi sing ora iso kuasa durban ing lelakon safaron fil ardi Niki kula ulang ya, tapi ampun lebokno ati. Artosipun kula terangno tapi jil lebokno ati. Jadi tempat sedekah sing bener itu bagi mereka yang karena tidak punya uang terhalang bisa bilang. Kembali kembali. Sedekah yang baik atau sedekah yang karuan disarankan Allah itu untuk mereka yang fakir yang terhalang bisa bilang ya karena enggak punya uang, karena enggak punya mal. Artinya ngaten to, Kang? Kak, Ibu Maskur ge. Ini kan misalnya ada kelompok orang fakir. Iya loh, Mustafa Dilo ya. Kelompok orang fakir A, kelompok orang fakir A, kelompok orang fakir B, C. Misalnya ini kekayaannya sama, fakir semua. Ini semua di bawah garis kemiskinan. Tapi orang fakir selalu menyisakan karakter pribadi. Jadi misalnya A itu tipikal soleh dan ingin jihad, tapi tidak bisa jihad karena fakir. B tipikal orang fakir tapi umpomo sugel lah, itu ya pasif nih agama. Karena mental dasarnya dia pasif terhadap agama. Terus pasif terhadap agama, dia pasif terhadap hukum sosial. Kadang kalau terus melarat ganti sosial. Lah sih, terus melarat BTS, terus melarat nih kali adem bagaimana nyopet. Nah, jadi kau kan gegar, sudah kok, itu nenggo, ini uang melarat. Sing usiru bisa bilillah, yang mereka terhalangi bisa bilillah. Jadi mentalnya sudah bisa bilillah, cuma terhalangi karena tidak punya uang. Iki sing sudah kok, sing mujma aleh, cara Allah bener. Paham kan, Mas Bori? Jadi lil fuqara alladzina usiru bisa bilillah, berarti dia sudah punya mental bisa bilillah, cuma usiru terhalangi karena keadaan. Kalau nanti Mas Guru ini kisahnya tahu, kalau di konco melarat, sambil melarat ini nanti dari kalau di kantor negeri, bapak ibu dan gadang bu eh nata tan, terus kalau lu melarat di santri di solo, dua kau mustajab, kepingin kalau di duit, gak tahu keturutan. Ini nanti sambil melarat, terus kalau jawabnya ini nih, kau melarat tuh kadangnya elek, terutama melarat di santri gak kue, maksudnya seperti kadang saat kita melarat Mas Bro, agama ini nomor dua. Jadi misalnya kita dungo duit-duit, kita dungo kepingin juga. Tapi kita ada berdoa gini misalnya, ya Allah saya ini sudah miskin, jadikanlah teladan bahwa orang miskin pun bisa mencintai engkau, orang miskin pun bisa berjihad ilaika. Tapi malah temunu ya kok bisa sahabat. Kalau sahabat dulu kan gitu, orang-orang miskin datang ya Rasulullah, saya tidak pernah minta engkau, karena saya tahu Rasulullah tidak orang kaya. Tapi kali ini karena ada jihad dan harus punya panah, punya pedang, lo buat sendiri panah dia pedang lo jaluk ya harus. Tapi mereka enggak jaluk yang beras gue mangan atau apa. Jadi beda sih kan, gue sampe kan altarku bayi. Mungkin sampe juga segini surat tobat ya, mereka minta Rasulullah peralatan jihad. Jihad mohon lah, nah peralatan ikan ekstrim ke dalam bahasa kan, jihad mohon lebih netral. Peralatan jihad. Akhir lo marah model tak niki. Kulo pun dereng mangan, anak kulo piambak loro mah. Lho kita tetap seakhir, kita pengin sedekah rahmat. Jangan salah paham, kita tetap seakhir. Tapi yang perlu sampean pikir, podo-podo seakhir, podo-podo kita meletakkan sedekah ke lil fuqara alladzina usiru fi sabilillah. Jadi ada unsur fi sabilillah. Padahal sampean lucu dengan rahmat. Misalnya sampean punya Kang Mas Pur misalnya. Selele Mas Pur kan terlibat di TK, aku terlibat. Kau nak ketemu orang melarat, tipikalnya pasif. Dikit-dikit langsung mikir-dikit makan. Kau dikit-dikit sudah kau langsung mikirnya, gue dadanya rumah ayah, gue keperabutan. Tak zaman lagi kan enggak, orang datang, ya Rasulullah, saya ini ingin sholat. Tapi saya enggak bisa. Karena batu sholat lari mulai. Kenapa kamu setelah sholat kok lari pulang? Ya Rasulullah, saya punya pakaian satu. Setiap kali pulau jagungan ke masjid, ujung pulau jauh-jauh, ngomong maaf. Itu kan karena cerita artinya mau menyadarkan permintaan pada Nabi kalau kaitannya bisa bilillah, tolong saya beri baju untuk sholat, beri saya peralatan tujian. Iku sampai segini surat Toba wonten nek teman wala alal ladzina idza ma atau kalimah billahu qul tala ajidu ma ahmilukum alai tawallu wa ajidukum tapi bimnat dam ikhazanan alla ajidu ma yusikun. Ya Rasulullah saya ini ingin jihad tapi tidak punya pedang, tidak punya peralatan. Nabi bebak ngarat lagu yang ada duit. Iku nangis, nangis karena tidak bisa dari anak Nabi. Iya. Terus ini kan buatan, sampean marah, nangis rantuk duit. Orang makan selung di, mau kejar rantuk duit. Artinya gini ya, sudah melarat tampil Nabi dari bahasa Tufi ini malah simpel menek. Wes melarat tampil Nabi, malah simpel menek dari bahasa Tufi. Wes kiri aduk roti demi weteng, malah elek, malah lorong. Terus Tufi malah praktis oleh Gevoni. Artinya kan kita sudah melibatkan Allah, amrun sama biyun. Mesti ngono demi weteng, malah ana cara sufi. Ala-ala wong donga iku demi weteng. Mergo wis libatno sama wiru pada Allah dibeli urusan weteng malah meneng ngono. Cara logika sufi malah ekstrem meneng. Dan artinya kita kepengin ndak sudah kaya ABC. Dan sampean tangkep berarti Islam anti sosial karena saya tipikal itu ya urutane ngeten karo mantu. Yang A kita sudah kaya kata tinjian. Bang Masbur, yang C misalnya masih punya mental buruk beda coba. Ini kudune urusannya gak black C mengarahkan dia bahwa hidup itu ilau. Ini saya kudune orang bakat sudah kok saya ingatkan dulu. Kau itu keliru, boleh udah lewat itu gitu. Artinya diingatkan sehingga itane ilau kok dulu gitu. Dan sama sudah kau yang rugi. Ya. Lagi sama Masbur, yang sama sudah kau rugi. Ya. Dari sudah kau ada malah dia ini beli alat pengaman, malah video yang lakukan saya. Apalah orang sampai malah. Enggak malah membantu sistem sekarang kan gitu. WTA itu hanya ditolong diberi uang supaya aman saat berhubungan seks. Jadi akhirnya dua alat kontrasepsi berapa? Intinya gue pengamanan. Orang kok gue ninggal, Rino. Emang sudah kok iki malah juga. Matur bang Sofa, kalau gini-gini loh, tengah ngambil kontrasepsi, enggak malah aman, malah orang sampai. Artinya sudah kayak sampean malah juga gitu gitu. Namun ini kita kudu dileng-leng ayat. Jadi kita ingin sodako pada siapa saja kita, tapi andekan sama-sama dalam jumlah tertentu itu tetap sifatnya sodako lil fuqara. Tapi alladzina usiru fisabilillah. Kalau wajah sarah ini. Jadi orang-orang yang punya mental ingin jihad. Jadi misalnya kita tahu lah mental dasarnya Mas Bur misalnya ingin menghidupkan TK, mental dasarnya Mas Ba ingin menghidupkan ngaji, mental dasarnya Mas Rumanto ingin murid-murid Islam. Terus gak bisa semua karena terhalangi. Misalnya Ahmadun kita tahu mental dasarnya ingin mengembangkan Islam terus terhalang karena tidak punya uang. Waduh-waduh sodako itu dialokasikan yang begini itu. Kan wonten loh Kang Romanto ya, masuk Islam santri tapi tipikal uang itu. Jadi duit mikir awake dhewe. Misalnya ibadah lah milih haji. Jadi ketika di duit kan milih ibadah yang sifatnya pribadi. Kan wonten tipikal-tipikal begitu. Kan repot terus gitu. Kan wonten nek karo mantan ya, misalnya tipikal wong Islam wis melarat, misalnya di duit 200 ribis. Yo mikirin kok tak kudu tuku rokok, kudu tuku ngombe bapak ya. Ora kepikir blas. Jenenge nek gak tau cuci 50 ribis ta 100 ribis. Yo akhire kan mati melarat ratus sedekah. Dadi ono wis melarat ta opo? Sudah kepada dia bisa gitu. Lah kan punya 500 ribis, kan tetep iso misalnya dene. Oke ya Allah, 100 ribis ke masjid. Ini hak buka. Ya 100 ribis untuk saya. Ya satu ribis untuk anak saya. Jadi jelas masih mendialkan diri dengan Allah. Mulane tetep ana atane dadi fuqara sing alladzina uksiru fi sabila. Habasu an fisum al-jihad. Tegese terhalangi alal jihad. Nazalat fi ahli Suffah. Ayat iki diturunno ning ahli Suffah. Ini ku sahabat golongan Abu Hurairah kan. Wa hum arba'un mi'atin min al-hajirin, 400 min al-hajirin. Kursi itu diperuntukkan terus saya kursi itu diperuntukkan sopo arba atumi aten di ta'alumi Quran krono belajar Quran wal kurus lan metu ma'asaro yang pertani biro-biro pasukan perang. Paham ya? Jadi sodako itu pada orang fuqara yang itu tadi mendedikasikan diri, mempersiapkan diri vis-a-vis ya sabunya engkau gum eng fuqara sopo al-jahil lu wabudu agnya hal suge rata afuf krono saking wikini rita afufi ma'ani soal batari takrif hukum mengerti siro gumeng fukor disima gum kelawan alamat alamati fukor bahas alunar wapodo jaluk sopo fukor anasa yang mungseng khafan khali tenanan orang jaluk khali mungseng doro kie guna manani mungseng wa mau teo kuwa itu bukan ngefakna siro kabe minum khairin sayang keabian fain laura mungsatan gak wabi kelawan ma iku alimun iku besok isbir sotok itu cukup uang Islam itu beri kowe awo besotok itu cukup. Jadi menyangkut sodako itu kita tetap ingin sodako pada siapa saja. Juga kita ingin berbuat baik pada siapa saja. Tapi untuk urutannya itu berbuat baik pada orang nakal ya kita peringatkan untuk tidak nakal. Ojo kok di Jawa Ampur aduk wakil semua fasilitas tinggu. Semuanya repot zaman akhir kacau kan. Yang ngilangi itu orang kok terus orang tinggal di jalan keluar ya kan pengamen. Ini ada betul ada ya Romanto. Misalnya A itu cara terminologi agama anggapnya adab kofriksen. Tapi orang-orang publik nggak mau nak model tentang media masa karena cek dah aman. Jadi rumusnya orang kok ninggal zina ini tapi nganggu pengaman repot. Paham? Bodoh. Ketika mereka miskin, rumus dasare ngalokasikan dana sosial diubet-ubet demo dana sosial kudu turun. Tapi ketika miskin mereka ngamen. Wis ngono jalurnya. Artinya iku lah Mas Bro, ndak punya malakah satu karakter yang baik. Kalau miskin tuh ya kerja. Misalnya tidak dapat kerjaan ya latihan hidup iman tidak berbiaya yang tinggi. Enggak, tua abah miskin itu tambah biaya tinggi, lupa menrokok anaknya dan ngelamun naik, tua abah bingung terus nyabu. Jadi kita ini bangsa yang susah, Pak. Faham gak rumah tua? Jadi tambah miskin tambah biaya tinggi. Uang nak mesmatan malah gak biaya tinggi, mereka gak nyabu, gak jagungan, gak menrokokan. Tapi ini Indonesia tambah miskin biaya tinggi. Jadi sampai bingung biaya orang miskin Indonesia ini harus merotot. Betul, Pak. Tapi miskin dia hidup tinggi, malah jagungan terus. Tapi ada santri yang larat-larat, masih jagungan terus, masaan terus, merokokan terus, itu yang boleh. Ini yang tinggi kampung boleh, tapi melarat atau tapi buruk. Gua merokokan aja, menjagungan aja, menmasaan aja, berbeda uang, bobo, ini yang santri padahal. Semua ngabangan, tapi melarat atau biaya hidup tinggi, saya kebutuhan. Nyabu, kebutuhan. Buat dana itu duit, dintek, no, biaya miskin model Indonesia, Afrika ngeluh. Kok ternyata biaya hidupnya kamu tinggi dari yang repot, apa yang ngawiti ini? Mulanya Allah memperingatkan fuqara yang perlu diperhatikan orang-orang sing awali duwe mental bisa di lillah. Jadi jelas ada aturan Allah dina rupanu akein sikuan yang infakno sekolah dina amal agung bila yang dalam waktu kini wanda hasiran khalir asya wa ala niatan falagum ajru minta rabbi malakubun alih malam yasa. Kalau mau bayu ketiwi mana cium tega jalan yang maling terobi malah kau pernah ada merana peti walau ngasih anu rasusan. Bor ganti pasal kan? Jadi pasal tentang ekonomi. Allah di naya kulu riba. Tapi uang seng mangan riba. Ayak kulu naku bawa aziah dah film amalan. Tapi seng alap riba. Lawan ditambahi. Layak kumu naya ku rapor tujuh menang sopo Allah di naya kulu riba. Uang seng mangan riba ku raiso ngadek mengkuburihim. Ila kiaman kecuali ngadek kama ya kumuladi kaya oleh ngadek sopa Allah dibu yata khobaduhu ingkang ngelindih ingman yusri uhu diksing lindih ingman sopa setan setan namasi krono kejinan diwomong jemangan riba itu sopan tangi ke kuburan kaya wong hakom kaya wong kena keratukan jis tapi kaya wong telmi kaya wong terbelakang mentale lah atau roba dasa ini wong terbelakang mentale. Tangi kau kubur ku ha, kau terbelakang mentalnya kena jin. Lagi kau teh mengkono tangi kau jin, tangi kau yang terbelakang ibu anak ku. Eh bisa bagi anak ku kau. Inamal beung riba dagangan ibu dekat riba. Si jawab ing dalam malam. Kedagangan ya boleh badi riba ya boleh badi. Jadi cara pikiran ni wong nakal dagangan ya bodoh be. Riba ya boleh badi dagangan ya boleh badi. Jadi kadang tadi wong nakal kadang cerdas. Jadi zaman Nabi itu mulanya sampai ada jalan itu nakal kalau menyangkut kiai politik ayo kiai itu juga boleh politik ya boleh duit nah aku ini ke dadu tokil ya boleh duit apa bodoh nanti nanti itu maksudnya bodoh kabe repot nanti mulai disek orang nakal ya pinter dan mulai rigen orang nakal ya pinter kadang ngerti jame artinya pemersatu masalah ngerti ya mau mudah kan aku boleh bagi lagu riba ya boleh apa? Bagi foto boleh ziyadai artinya yang mau nakal itu bisa cerdas kan repot. Ini kalau cerita anak yang jenengan jadi nak nuruti akal aku agama yang rusak kalau cerita anak yang jenengan kalau nanti tidak kok itu yang Gus Abdul Sufuf Sofi Sofawat ngomong masjid Indonesia keliru aku keliru masjid memanjang akhirnya sop 2-3 mohon gawe selatan utara jadi ben sop awal kabar repot ya agama di akal. Ya rau nong nak rumah isu aku. Padahal pak halalan ngalor sopobo kubo talal dia ibe. Pak harum alang ngalor no sopo arif baik rika. Awal ngalor lope ngalor no ribe. Paman mongkau di sapa di bung jahat ko iman. Opo mau itu tu nopo nasihat. Mirok di sangi pengiran iman. Pantah ya mongkau nurut intiha. Leren sopo man. Pala ku mongkau ikut sopo iman mau tiba berkoro salah pak kamu selipas sopo opo man. Wang rute urusan iman ilapo. Jadi wang sing dinasehati Allah pantah mongko leren. Iku urusane kanggo apa? Artine urusane sing dhisik-dhisik falaku mongko iku kedue man mau te perkara salah kang liwat. Auto. Niku lho, iki niku kanggo bahasa pege kula baleni male. Ngaji be matur atau ngaji tare. Paman jauh mau idoden. Sopo wonge teko ing man apa mau idoden nasihat mirup santah mongko nurut inti hak lereng. Falaku mongko iku tetep kediman mau te perkara salah kang wis ngutangno sapa man koblan nahi. Ela tarik dumit di falagu masalah kau belanai. Ela tarik dumit. Jadi ingat nih, sebagian fasir ingat nih. Jadi misalnya ingat nih, kalau di desa juga, ngutangi Kang Madun. Saya punya tradisi jahiliyah. Jadi ribal Islam itu kan rian sama jahiliyah kan menerima. Bahkan saya tabas mawon ngelakoni nopo riba. Paham gak Romanto? Jadi saya tabas itu pamane Rasulullah itu terkenal rentan deh. Jadi nak utang 1 juta sampai madun 1 bulan gak disaur jadi 1 juta 1. Nah 2 bulan 1 juta 200 begitu. Itu ketika saya tobat itu tetap punya ru'usu amwalikum wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jadi ketika saya tobat itu tetap punya hak tagih yang madun 1 juta. Orang kok terus gagal total bener. Tapi ribanya tetap haram. Tapi saya punya hak. Itu jenis falakum masalah. Ketika aku tobat tentang riba, itu tetap duwe hak apa sing tak utangno maksud. Dadi salah paham mendingan gue bahasa begi. Islam. Lah sampean ngaji begi kitab salah kan tidak mungkin. Kitab utang ya, sampean nak tentang kitab kita habis salah. Salah artinya utang. Ora kok. Kok ulama salah, betul ulama kuno betul salah nak tentang begi artinya utang. Kan. Mulane kan Nabi pas pidatone khutbatul wada kan ngendikan kullu amru jahiliyati tahta kodamai ya maudhu'un. Semua tradisi jahiliyah itu tak gugurno. Termasuk yang digugurno wa awalu riban atau ufil islam riban abbas. Tidak ada nabi yang haji katakan wa awalu riban atau ufil islam riban abbas. Riba yang tak batal ufil islam pertama yang tak batal ribanya saya tak batal. Padahal pamani dewi. Jadi tradisi rentenir harus dihentikan. Dan tradisi ini paman saya dengan rentenir juga harus dihentikan. Di kamarnya bawa bawa riban atau ufil islam riban abbas. Jadi rian tegas. Jadi nak rian bisa agak. Ini gue kang Mustafa. Hukum ditegaskan tapi orang tetap darah ini ramah ya. Karena orang itu yakin itu atas nama Allah, atas nama pribadi. Nak rian agak. Misalnya jenah di Pak Aman renten deh. Sampai ngeloro itu orang yakin itu amruh. Orang menganti uang darah ini Mustafa kerang itu deh. Jadi Nabi dulu gitu. Dengan pamannya juga tegas. Wow, lu ribat atau tidak ribat abbas. Tapi ya karena hukum. Dia tidak menyinggung. Ya. Memang dia karena hukum. Beliau karena hukum. Masa ini kan buatan. Hukum itu bolak-balik. Bihadu nafsi. Itu bolak-balik. Ambil kepentingan. Kalau yang berdapat itu jangan saya kira itu jawab. Saya sering buat ya, ditanya orang. Sekarang di era modern kan setiap PT itu dua strategi shifting dan dana pengaman sosial. Jadi misalnya kadus Sampurna, kadus Udah Garam, Garam Mantor. Itu memang ada dana untuk kiai tempat. Sebenarnya ada hanya untuk kiai, untuk tokoh tempat. Biar gak ada demo, gak ada kerusakan. Nanti kasus jarum, ya tetap nyumbang pondok, masjid. Meskipun ya nyumbang gereja, ya nyumbang penghuju. Memang itu dialokasikan supaya sistem dan dana pengaman sosial. Begitu juga Sampurna dan kasus Freeport, ngebayar ibai, maksudnya itu untuk yang lain. Aku tak ngerti, ya, tiang-tiang. Nah, termasuk kebetulan yang tanya saya, termasuk yang sering diberi uang Sampurna. Di dia itu di komunitas kiai Pasuruan kebetulan sering dapat uang dari Sampurna ke Sampurna. Wah, hukumnya sudah itu. Wah, terus ngotong itu pun masalah istiadat dia tidak sampai terima atau itu sudah dialokasikan untuk tokoh tempat. Dan mendapatkan tidaknya kiai yuk. Gereja ya dapat, muslim ya dapat, kemudian ya. Untuk tokoh sampai nurani ya protes. Karena kebetulan punya perusahaan itu rata-rata kan kufar. Dan konsekuensi psikologis dari terima tidak tersungkan. Jadi uang nombor dua itu nanti gue tersungkan. Wong kiai salami template setengah juta ora lali nganti mati. Wong kok biasane duwe mek 1000. Salami template 1 juta emang nali piye? Jadi akhirnya kiai ini wis sopan timbang kinan. Lha nggih, konsekuensi 1 juta dengar mantu. Kinane rung tak kok kiai tak kok sik. Inggih, terus kaya. Wong ora nek kemarin demo di Kediri sing lere kiai. Demo Udang Garam. Aman tak kok hukum ini bisa menjawab. Terus masalah istihad dia kurupan. Nyata artinya itu harus diambil. Langkah itu harus sampai ambil. Sampai kebetulan kiai seputar Udang Garam itu seputar jarum. Kalau menangi kalau mantap rame-rame nerian fatwa ini bah si A, si B gak boleh jumatan masjid alun-alun jarum. Mereka masjid alun-alun disumbang jarum. Mungkin itu sensitif, kalau menangis artinya kayak cilik, kalau menangis itu sensitif. Saat ini gue sensitif, pada kafir, pada islamir, arah. Seorang itu saja, coba kafir, presiden kafir, PDI, orang urusan misalnya gak ada. Tapi gak ada sensitif aja, kalau menangis itu cilik, kalau pasangan ini kudus. Nah, sampean, suara sampean piye? Nah, ono kejadian. Malah jangan malah elemen teh. Malah mengajukan. Artinya ngaten gitu, tidak masalah itu dia dia itu banyak repot. Kok bisa kan ngukur ono satu nafsi tau ora? Kalau nanti ketemu profesor, ketemu tiang-tiang pinter kayak money laundering, uang yang dicucikan. Itu ibu lah, si penguasa itu militer-militer, jenderal-jenderal. Makanya banyak disinyalir pondok tertentu atau lembaga tertentu yang dekat dengan jenderal. Itu uangnya banyak, itu buatnya sakit diaudit kan Romanto. Memang itu money laundering, uang yang ditarik tapi gak diaudit, gak ada datanya. Uang yang dimusnahkan aja lagi. Cina gitu, jenderal gitu, tokoh-tokoh tertentu yang itu. Ambus gitu atas gitu. Itu kalau gak kita terima, yang terima itu kampus kafir atau tempat masyarakat ya repot tenang. Di toko kita ngerti money laundering, sama uang perjudian, uang togel dan sebagainya. Tadi ibu gak mesti apa, jadi masalah-masalah istihadi aku gak ada dari layak miliki ya, maka itu konten itu repot. Lalu kalau dikonco dagang warung lele, ini kita nyata, anaknya mau jadi Anwar, keluarganya Mas Gerul. Kakaknya sering nyangon di kulo, aku orang Jakarta atau di Rokatus, saya udah cerita kulo ini kulo ibu, terus paling gak hormati ya dengan kulo ini tanggung jujur, kulo ini agar marung lele ini gue ibu Jembatan 5, dari kawasan Jembatan 5 Jakarta ini ke sekian hari kobungan, jadi dekat Drogon intinya kok agar jam luruh bumi semarung itu jadi angkap, aku ya rasanya kayak gue sih, ada di gue tapi ini artinya artinya kalau namun cerita jadi pada level real antara hukum tengkita sampai yang dihadap di kenyak misalnya sampai roh tenang BTS itu roti mu ya betul ya lagi semuanya ngasih nih gue. Lah itu dia takik, bos. Memang BTS itu kalau jam 2 malam kebetulan keliarannya di kawasan itu. Dia ini orang takik, bos. Akhirnya orang dona, adonan itu paling orang umur paling orang orang itu orang tentang. Terus hukumnya dia, lah kadang kiai itu dia hukumnya haram. Nah itu masih kalau tak ada jenis. Kan gak hasil, kadang kiai itu nakalan. Ini haram lah dibikin. Wah, orang tangan alah. Nah, sini kalau cerita mulan ni, kalau sering matur jiran, kalau ni wong alim paling gak pede. Mereka kadung roh lapangan. Nah, wong alim roh lapangan, kau cipit dengan hukum haram. Kalau kau cerai itu, merem. Jadi kau itu pede, pegi hukum. Ada ni roh hukum yang kalau wong alim sering macam pegi. Tapi dia yang hukum dia punut. Sing tak kok kau, kau yang ngerti beri kau cepuloh kasut lele, kasut lele mati tenang. Dia ni orang tenang, tinggal dia pede. Dia orang tenang, orang jari. Ini penting zakat, ini penting zakat, istighfar penting. Gue banyak hal-hal yang gak bisa diikhtiari secara baik. Paham ya, jadi zakat itu wajib cara orang terima. Karena apa? Banyak hal-hal yang gak bisa diikhtiari secara baik gitu. Gak ini ada ikhtiar pun gak bisa. Nah, sesuai nak hukumnya haram-haram kabeh. Bakul banget tak haram. Karena dengan istiq daya tariknya malah menarik. Padahal dengan menarik tambah zino. Terus aku ngomong misalnya di suwe-suwe sekoy haram mergo wong nang mati ora iso zina tapi gara-gara mangan lha metu terus ora haram tak kabel lho ki mboten wong ra mangan wis ora iso ngamaran ora ape lha kok terus haram kabel itu ya iki mboten terus ora. Mengenai itu istighfar, mana mungkin mulai benar rapi aja, ya urut sebagai pangeran untuk istighfar. Karena banyak hal yang meskipun kita ikhtiar baik, itu tetap gak baik. Ya tentu lah ya kan. Nah, ini mulai kalau mau materi ini kayak ngaji Allah mengalim, jadi setengah-setengah aja logika ikhtiar. Tapi sama cerita kok, cara jelas bukan rasa takut. Nah, soalnya ini hukum terbuka, jadi dianalisis secara terbuka kan. Nah, sampai dia lagi langsung gak apa, itu tidak sampai pulau. Atau contohnya pulau, ini langsung gak apa enggak. Kulo nduwe kanca iki kisahnya dadi SMS. Aku jek kawin uripku ngene-ngene kok padahal dene iki ae jawab kanca kulo tak anet. Kiai kok ngeluh mek manungsa. Kiai ngeluh mek apa? Kulo kanca cocok. Dadi kulo sak iki gak kira ana kiai di rumah kan ya kiai. Iso pas ya. Tak kok jurus tenan. Kiai kok ngeluh mek manungsa. Kiai mek apa? Dadi nek ajare nak umat lapor kiai, kiai ne wedi lur. Apa? Keren ah bener ah lho. Tanganan kok bener, ya cocok ya. Ada tanggul tenan. Ini kisah nyata. Ada kocok pulau, cerita pulau. Gus ni gue cerita pulau ngata-ngata beribu. Tak saya minta jawab. Kiai ngeluh ambil uang. Kiai ngeluh ambil uang. Tangan dia pinter. Tanggul tenan. Di kalau tarik ibu dia rumah tu. Berana tamu pulau. Bisa kiai tak pak lapor pulau pulau mukawin ke balik rumah. Lapor ke manusia. Gak apa. Menang. Cocok kan gitu. Wa amruhu ila Allah wa man ajar atau buangi balik sopaman soleh kasar benar rugi yang mulidin yang hak ngelebur sopa Allah wa riba yang riba wa yurugi lan mudah-mudahan sopa asur tako Allah ngelebur baru kaya riba lan mudah-mudahan asur tako Allah wudi Allah ikulah yuhibu iku rasa neng sopa Allah kula kafar yang sabar-sabar wa kafir adibin kang agen dusani il fajirin innala dina tatanu aki aman wa amin sholihat wa afamu sholat wa atawu zakat amal soleh dan kasih zakat. Lalu majlis minta Robi malah khaufun alaihim ya ayyuhalladzina amanu taqwa wa tiyasira kafi ngam bawa dari dan ninggal sira kabeh mak ing perkara baga kang cedari umpama menarikat sing tradisi riba apa saja riba tinggal ing kuntum mukmin. Fa lam taqalu mung lamun orang lakoni sira kabeh padha nemu kok ngerti sira kabeh bi hakki lan pengumuman perang minangka rasul. Kowe nak gak gelem ninggal riba anggap ae kuwi perang ya Allah lan rasul. Dadi nemen iki. Menyangkut dosane riba nemen. Kowe nak ra gelem ninggal no riba anggap ae kuwi wis perang ya Allah lan rasul. Bi hakki minangka rasul. Tapi umpama kita tobat ija ape wae tutup lamun tobat sira kabeh falakum mongko iku sira kabeh rusuh ambalikum. Utai modal dasar, modal pokok dunia ira kabeh latan dimuna ora ditemu. Kuwi ora dolen ora ditoni. Kena uang pokok dibalekno kan. Aja pepe riba iku haram sak pokoke pangan pisan iku ora adil. Wa ing kana lamun tinemu sapa duwe isratin sapa wong sing duweni kangilan. Ana wong diutang cek kangilan, pala dira tu nilai masara, moko jenteni nganti gampang. Wa antas sedaku te sedaku ira kabeh koyo nakum ing kuntum talam. Watakulan wedi sira kabeh ya maning dina. Kurjauna kan dibalekno sira kabeh sing dalem ya Allah. Kamu itu harus selalu takut di hari sing wis dibalekno Allah. Iku dina kiamat kok dina kematian. Di setiap saat iku kudu wedi dina sing wis dibalekno ning Allah. Kemat wa fa mangkon di den suhoni ditetapkan di tebus apa kula nafsin maka sabat wa hum la yasmun. Dadi pokoke maka sabat ae amilan min khairin basar. Dadi urip pokoke nggo sanggup. Ya jualan di nama nida tak tayang tunar kane utangan sira kabeh biji ini kan utang ilah jadi musaman faktu bu mongko nulis sira kabeh kita di utang tulis wayak sebelah nulis so bela kum sobo kaji pun sobong si nulis bela di bukan asli jadi kalau saya ingat gua pun tanji si tulis walau bela no cuma sobo kaji pun wong si tukang tulis min ayat tu pengen tu nulis sobo kaji sama alam aku bu koyo oleh ngulang no sobo aku wayak tu mongko nulis so sobo kaji jadi boleh nak utang karena pasti gua tu tulis. Lana sistem berlembaga dan ini kan pun wong tentu tukang tulis malah saya ini walium lilan kudumi melakno sopa Allah dikum alihi kang ingatasi lagi alhaq utihak walian takilan wajib sokuman Allah yang ngawarok pengirahan iman uang sing duwe hak uang sing duwe utang iku kudumi sing nulis tenang mergo iku yang akan dibayarkan dan medion yang Allah walaya paslan ojo ngurangi sokuman itu sangin hak sehat. Fa'ingkana ladi alih haqdu sa'indi fa'ingkana mungkulama ono sopah ladi wong alih kang wajib mengatasi ladi al haqdu haqdu sabian ku budu auto ifan to apes budu to apes maknanya budu yang berdiran itu kese wong sing nadir no mali misalnya wongnya di 2 juta cara tasarupnya ukaju urung tuku beras malah itu rokok itu jenis tafsir urung tuku beras gua anak buju ini malah semarum itu jenis tafsir jadi gak tepat auto ifan to apes anil emblak iya mau kembali santri yang didik rompula ewu bojone ditinggal 5 ewu dek gue sini ngomah 5 ewu aku sing tunggu 15 ewu padahal sini ngomah dia anak telu telu gue kurang ajar wah anaknya telu tinggal 5 ewu alasannya kini ngomah ewu aku sing tunggu 15 ewu ulang tuh awalah tadi gue sini kita biru yuk keliru awalah tadi utah orang poso sepuang ayu ngilain tongin lakno sepaman gue yaman gue lu korosin krono apa jenis bisa ngomong gak bener dorong yuk jenom bisu, aku jalin to bodoh bisu kan. Kalau mungkin mau kau ngimlak no sopo wali ni mantis kita nanti. Nawang itu tu jadi imlak no dia. Pas tas itu lan gawe saya siapa kape? Saya ini pengen saya dulu mikir jadi. Fa'ilam yakuna mungkulaman orang sama rojulen. Rojulen ini fa'ilam yakuna rojulen. Umpam orang orang lanang itu rupa rojulen wafatan. Mungkul orang lanang lan wong wedok. Miman sang wong tardura kang ridho sira kabeh blas suwada sangi suwada. Apa dila ento lali sesat apa ikhda rumah. Nah sisa sisine sesat patut tak kira mung ngelingno sapa ikhda rumah lu crossing liyo ngelingno. Wala apa suwada lan ora kena nolak apa suwada ida madu nalikane den kongkon dicet. Dadi wong sing dikonekseni kudu gelem. Wala tasamulan ojo putus asa sira kabeh. Ebosen sira kabeh. Antak tubuh ento nulis sira kabeh kuwi mak. Sogiron khalita cilik awak kiron ila ajali maring wajali mah dan suai rebek ditulis ojo bosen nulis kira nanti utang diurusan ojo bosen nulis sampai jatuh tempone tanggali lali kumutai iku kabri waksa tului adil inta wawa apa amri syahada lan uwek mukono syahada kok gak salah paham wadina lan paling mendekati ala tartabu ramama anak mama kan repot nak sing utangi cenderung dinaik nak sing utang orang ilengku mau 1 juta dari sing utangi orang ilengku 1 juta takut buat ya itu ditulis itu marahin dan wadina ala tar tabu yang paling mendekatkan untuk tidak mah mamang paham ya agak betulis kan potensi mamang karena mamang kan nakalan sing utang no seneng jumlah besar sing diutangi seneng jumlah kecil tentu kali oke tapi tak setoro dari bakul roti ini dari bakul orang kita itu repot ini harus repot milah ya milah yang penting milah yang untuk no kan menuso ila antakuna kecuali tapi ya pengiran kiru so ila antakuna kecuali yang tahu apa tijara itu hadir untuk dagangan sing transaksional sing langsung sing cash itu diruna habin agung sing berjalan antara ini kue itu gak perlu buat tulis kalau sama untuk rokok terus langsung untuk rokok ya wis langsung pada saat ini bukti nakun ala tak tubuh gak ada apa-apa mau merabut tulis langsung wah situ lagi seksi jero tapi tidak tapi itu menalikannya transaksi siro walai doro lan ora iso di ngani ngoyo sapa kadibun wala sayidun ojo dipaksa ojo dilarani kok wong penting kowe tak padu lamun nglakoni sira kabeh fa inna fusukum bikum nek kowe nglarani kadib iku fa inna fusukum bikum iku fasik antarane kowe kabeh ya guru jenane to aku luar kok tatanan to aku wa taqulu lan ati sira kabeh Allah hai Allah wa yu'allimukum wa lan mulang kumi sira kabeh sapa Allah wa ta'ala dadi kowe kudu dining Allah lan ngerti ana kowe iki diulang apa Wabah itu awak beli seni pali mon pali. Wain pun temlah menolak sirat api ko alat safarin walam tak jitu tak tiba. Gue orang untuk kantik faru ini mak butuh. Sebagian kira afarihan mak butuh. Mongko dagangan apa sih gade yang ditompo. Pegadian yang ditompo. Fain aminah. Mongko lamun ngerosos percaya sopo batu gubatin. Kalau sudah saling percaya, kalau adil lagi itu mina. Mongko nak kami ya sopo lagi itu mina. Wong sih dipercaya amanatah. Ya amanatah Allah. Waliat takillah Robbah. Wala tak tumulan ojo nutupi sira kabeh syahadat ing syahadat. Wa man di saben wong yak tumbah nutupi sapa man ing syahadat. Fa inna rumo kota temen man iku ati mung dosa kok dua ati ne man. Wong sing memutar balikkan syahadat iku atine dosa. Ati lan ini dosa awake karuan, karuan nulis palsu. Wa apa kita apa bima tak malu dai kok ati penuh pirsa. Wah, kalau kepengen posoan khatam, oh, butuh, ya butuh tenan, ya butuh khatam. Mungkin kalau itu nih balik man, ini kalau misalnya boleh muharram poso khatam. Tapi mungkin misalnya boleh tengah muharram, tapi kalau pernah khatam lo poso. Mungkin nah, ayat makiyah gampang kan rumah tadi kang kang Mustafa ini. Ayat makiyah sampai malah dia sakit kang Ahmad ini. Buat ini saya terang nih, surat-surat makiyah kan gampang. Yo, surat makiyah bukan gampang. Kan setengah dungo, paling dungo. Hukum cerita-cerita di sini Nabi Yusuf tergoda setengah baik. Paling mulai kau surat makiyah gampang-gampang. Enggak, akhir ayat makanya mesti gampang-gampang ya, Nabi Yusuf cemplung no, mana serigala, malah ini gampang, tiga pidato, pokoknya gampang-gampang Nabi Yusuf diterima ini dulu jadi ini dipangan serigala barang keluar kau serigala, digodoh setengah bayang, malah cerita itu setengah bayang melayu, dituarin, aku apa enggak cerita ini wah, aku kena, apa Nabi Yusuf, aku bosan yang poten, aku roh banget ini aja yang kurang ajar cerita Nabi Yusuf, nanti roh yang potennya bojone, jeneng Julek kok, tahun satu kita kok, balajiran kok roh. Oh no kita apa jeng ya? Kita pun kok roh, bingung kan? Musuh ceritanya dekat. Jadi saya kan bertanya tentang syutingan ya Romanto. Yo rau no CD. Kok yakin neng kamar di gudo tu sini topo? Julek kok ke Yusuf dari sana gudo tu sini cinta. Wah terus dari bujuk ni, nampak? Empotan ya, Yusuf sini topo mana? Sing ana ning Quran kan ya walaqad hamat bi wa hamat bi jenenge sing sitok niku bubur sing sitok setengah bahaya. Ya wajar sak omah saling tergoda kan ngoten tok kan. Wong kan berlebihan oleh fantasi berlebihan. Mono, akhir pas ini berlebihan bagian film gambar Rasulullah kok beratus. Waduh, anto. Akhirnya para juara. Jadi fantasi udah tercatu. Lah, ngono aku bilang Yusuf. Kenapa jalan Nabi Yusuf? Jadi repot. Akhirnya gini, tafsir udah berlebihan. Itu kurang ajar. Mulai ini kisah nyata Imam Rozi ini kan rumah dari ilmu kelas tinggi ya, masih larang. Ini kan ilmu kelas tinggi. Imam Rozi ulama alim betul. Muarang kitab tafsir itu berjilid-jilid. Ya gara-gara ini ngotot misalnya cerita anak Nabi Yusuf yang ngotot itu sudah kok untuk kok kamar nanti itu betul Nabi Yusuf rapa nih terus sing sudah kok ya rapa nih kok nanti ngeri ya mulanya bareng kon Imam Suyuti di takel ke fatah kulu kitab diri Rozi biaya cara gue tafsir Imam Rozi mawa jatah tafsiran wala kita rakyat aku itu rata tafsir imajinasi ini di berdapat di diri mereka ngarang kitab berlebihan kan ngotot iya, aku gali misalnya rumah ngarang kita robana adina di dunia hasara hasara di dunia itu dua LGBT, dua muslim akhirnya kan gelerangnya, cakepnya itu sendiri ya iya betul padahal gak mesti hasara artinya kayak itu gak mesti segera sana apa? Gak mesti mau melarang ke amatir gak? Hasara itu rakutu bentuknya di mobil karena-karena kan ngasih? Ya rakutu bentuknya di rumah tapi di rumah apa? Langgok yang baru mangarang tujuan hasana, artinya sebab menarik. Bukanlah. Jadi intinya ngeten tafsir rata-rata bodoh ni. Mula kalau ingin ngaji ke PD mawon, kalau kadang rangan dalam bet tafsir ngeten. Kalau mereka PD, kalau ngalih ngerti tafsir di sing wajib dintel. Bet sing orang wajib dintel. Kau mesti gramnya. Jadi makrosnya sir. Ida korak tak kita bawulam jadi tafsir di Quran. Walakin wajib tarok jandar. Kau orang tu tafsir tapi rorok yang lagu betul. Itu iya iya itu kan gaduh-gaduh orang ya. Saat ayat di pidato orang jam. Sekarang ini ayat tak paling rong menit telung menit. Lihat ni gua gaduh-gaduh aneh dewe aje. Wah mungkin tinggi. Kau gua surat tafsir. Jadi aneh. Ya tuh. Kau gua akan awal sih juga tu. Gua pun tinggi. Mana bener bicara aku senang juga. Kau kenal Allah, bareng orang Allah tu. Kau yang ketahui pengiran. Kau yang kau pikir orang Allah tu tinggi kau roh. Nah, bener tafsir dalalah dengan yang tafsir. Maju, tadi fantasinya tu tinggi. Nah, kau fantasinya dede. Kau misalnya Nabi Yusuf bin Zulaikha. Kau ceritanya ngeri-ngeri sih versi tiang tiang. Kau cocok mereka ini tinggi ceritanya cocok. Sosok anu mung kudu sing apa ente menarik soal kiai ini men. Mergo kiai ini lah mulai tertarik mbek rondo lah. Kok nangkat dibeli nek kadran. Sesuk kan anu. Oh mo, kan to. Dibeli Rabi Prawan tenan. Apa bae ora apa manfaat Nabi Yusuf. Wis ngomong awal-awal jujur. Malah gawe media Nabi Yusuf. Tiga kasih rakyat tahu ini ini bener tafsir jalalain kenapa tidak akan ngomong dengan ini tenang ya lillahi tetap ketika Allah maafi sama wadi utai apa yang langit Allah maafi lardi wa itu tulah mengetahuan asyirah kabe maafi maafi antusu apa yang hatimu autuk buku toko samarno nyamarno asyirah kabe yang maafi antusu kum khasib kum mau ngisap asyirah kabe di iklan masa bawa mungkin tak nombor orang tetap bisa kok payuh buku mukanya pura sobo di majasa wadi majasa wabawa lagu di syaitan amanah iman sopan rasul rasul jimatan perkara ini sedangkan jenturan apa ma'ilah imaring rasul mirobi nangin pengirani rasul wal mu'minin lanjir iman sopan iman sopan mu'min kulun di sekabiani rasul lan mu'minin kulun di sekabiani rasul lan mu'minin wa amanah billah iman kelan Allah lan malaikat Allah wa kutu bilan kitab-kitab Allah wa rusuli wal yamilah lan fariku ora beda no insun bena ahad din ingdam antarin umsviki merusuli nangin rusuli Allah artinya kabir rasul tak imani. Orang kau orang Yahudi anti Nabi Isa, kau jaga mana Zino? Orang Nasrani anti Nabi Nuh. Versi sebagian Nasrani tak ngeri lah maksud. Jadi Nabi Nuh dianggap Zino beana. Jadi nak orang iman kan buat, nak orang Islam iman dan Nabi Isa ya orang baik, Nabi Nuh ya orang. Jadi lalu patiku bina hadim berusuli. Rasulnya Allah rata tidak no tak imani. Nanti orang Yahudi orang Yahudi ada Nabi Isa, mana Zino? Nabi Nuh berlebihan. Kejarong Yahudi yang keren nak Zer, keren Fisa. Wakau lan pada mengucap sopor usul sami nawa tona, sami nanggung kita watona. Ufron akan dia pulau nyuwun pengapuran ini dengan roh dan nawa ilegal masih. Lai kali pura merdi sopa apa-apa nafsani awa-awa ni lau usaha. Kecuali sesuai kekuasaan nafsu. Kekuasaan awa-awa. Jadi Allah tidak maksud kecuali sesuai kemampuan. Ya termasuk kemampuan, kemampuan optimal. Itu apa sidik menerah kuasa. Lai tetap kedua nafsu mau itu berkorotan. Wali. Lai manfaat kedua nafsu mau itu berkorotan. Pokoknya agar lam itu lah manfaat lagi. Nah alih aku. Marah jorok ya. Artinya memang lah itu hal positif. Nah alih aku yang rugi. Yang negatif. Yang sing rugi adalah hayu tetap ke dia nafsu makan sebab wali halan yang atas dia nafsu makan sebab jadi awak itu diuntung nabi yang dilakoni ya jadi rugi nabi yang dilakoni sampai bener ya jadi untung nak keliru ya rugi sebab ada Allah lalu asif namun ngalap kita naik kita inna sina lalu asif namun ngalap kita dengan naik kita jika kita siksa inna sina namun naik kita awak itu nato salah sebab ada pengiran kita wala tahmil alena ojo bebani panjenengan alih nang atas iki sekal isron ibudan kama hamal tawa ala ladina kopi kaya oleh nang panjenengan bing ma ala ladina kopi ya Allah jangan beri beban sing kados beban orang-orang sebelum kita. Sebelum kita bebannya kan berat ningkot inaksi misalnya harus bunuh diri dari tobat bunuh diri kita tobat jadi nak tahu salah itu mati ini apa tobat sih bunuh Allah membunuh diri sendiri kan worry. Wa ikhraji rubu ilma di zakat. Jadi zakat itu buatan 2% setengah. Tapi seperempat itu. Jadi sampai nanti 1,000 zakat itu selawew bangker seperempat. Rupanya ada pengiran kita orang tuh hamil namun nanggung banjir, nanggung jenengan, nanggung no jenengan naik kita malah atau kota. Main perkara lah atau kota kang orang nak bosoi mau cerita nak kedua kita hilang. Rupanya wakuan nalar gula turinya pura panjangan anak yang kita. Bakfir lan nyepuro panjenengan mari kita warhamna lan melasio panjenengan naik kita antamulana ini sampe biasa tahlil lah roh mana nih so anggap mawon biasa tahlil antau di panjenengan ibu maulana ibu bendoro kita esai dunia umutawal umurina enak sama nafsi ini berlebihan ya roh yang lagi maulana gusti jenenge gusti kudu dituruti jenenge gusti ku sing macam suakhirnya cerita oh ya gusti kanjeng sultan suakhirnya dipadana sultan. Wah itu malah nuntiti semua sesuai ini bener. Jadi Imam Rozi ngarang kitab berjilid-jilid. Rumah kita ada prestasi. Jumlah orang lama komentar. Oh royan lah. Sekarang berjilid-jilid orang mesti prestasi ya. Royan orang prestasi. Kalau pidato ya itu ya hebat. Pidato orang jauh ngomong hukum. Jajal nih orang anak kodong alih. Ketua orang gue gede kali. Pantur nama kau kula aturi nurungi panjenengan naik kita alat komil kafirin ngalah naik atasnya kaum si kafir. Nah kaum kafir di kalana masih tinggi iko mahdil hujan kelawan jumbana lah hujan jadi sampai ojo urusan perang di iko mahdil hujan kelawan jumbana nge hujan wal batilan kemenangan di kita lihin. Jadi perang itu tidak harus menang itu tidak harus kontak perang jadi kadang menang secara hujan secara argumentatif secara hujan wal-wala bagi kita fa'inna min sya'anil maula mongko satam dan setengah sangin sya'anil maula ayat surah yang terlindungi sopa maula mawal ya ala dan ini obrolan bulat balik matur berjenengan kemenangan umat Islam itu tidak hanya menang perang umpama menang perang lah juga itu tetap zino tetap nyabu itu menang apa lalu kalau bingung mas bro itu loh mas Romanto kasusnya itu baca orang Indonesia yang orang waras orang Islam lagi jadi kita itu repot Mustafa. Kiai-kiai di Pulau Romanto Kabel itu ajaran Islam tidak dianggap prestasi tapi nak ketika dilembagakan dunia mana dianggap prestasi contoh paling mudah itu gini mudah ini yang nyata ketika seorang Kapolri atau Kapolres Kapolsek bisa memberantas narkoba itu kayak prestasi dan kita ngantungi jempol itu prestasi mereka bisa berantas sama. Tapi dengan ajaran Islam kita dilarang nyabu, dilarang narkoba. Dan karena ajaran itu kita menciptakan sekian ribu generasi, berjuta-juta generasi yang bebas narkoba orang prestasi. Jadi intinya apa? Unsur agama yang mestinya lebih berprestasi itu kayak orang prestasi. Kudune negara harus terima kasih sama umat Islam karena bagaimanapun mayoritas umat Islam meninggalkan narkoba ya faktor ajaran Islam, ya faktor Islam itu sendiri. Tapi ketika wis ono kena narkoba terus polisi iso berantas itu kan prestasi. Ngalahno prestasi ini siang sekian juta ribu karena enggak narkoba karena Islam karena ajaran. Intinya ngeten Kang Romanto. Agama yang membawa satu prestasi kayak bagaimanapun ya atas nama Islam kan orang enggak zina kalau udah zina ya ada aib. Kok enggak prestasi? Tapi kalau sumbangan ke PBB nyumbang WTN disembuhkan dari virus dari itu. Oh, prestasi juga kena nulung wong. Artinya apa? Jadi pemutar balik cara berpikir kita sudah rusak. Ngeri. Betulan, dia hilang ketemu Kapolda atau Kapolri. Terima kasih Pak, polisi Anda sudah memberantas narkoba. Satu-satunya polisi berantas narkoba itu paling uang sing wis narkoba itu 1 juta, paling sing selamat itu 1,5 juta. Dan padahal kiai itu gara-gara ajaran nih, bocah mulai cilik atau narkoba nanti mati tenang. Dan jumlah yang diselamatkan kiai itu betul-betul selamat kan? Sampai nasa aneh-aneh sampai rung tahu itu narkoba. Dan ya karena ajaran kiai itu malah selamat tau, tak orang-orang nanti tau kecelakaan. Tapi malah mau orang prestasi. Dan kiai ini betul tenang, maturun sampai Kapolri. Nah aku buat ini, udah kiai loh. Siswani Kapolri, si Kapolda. Lo tuh menengah, ya pak, aku terima kasih. Jadi ini prestasi ini berantas di Indonesia. Aku berantas. Santri misalnya aku di ruang kempet gara-gara ajaran kurang medisnya gimana? Kue sing kue semua muzino kue selamat tau malah ngomong pres prestasi kulo, misalnya kulo di santri saya di ruang kempet rajino, gak jaga prestasi dia ini selamat tau ini kali adem itu pulau meli memberantas aku ini aku pengen aku sama matur nuwun gak gila berharapan aja lagi aja bodoh gila meli matur nuwun lagi orang gak adil ya matur misalnya deh lele Ahmad Dun di santri satu gara-gara ajaran Ahmad Dun kurang tau zino tenang di ruang ini kempet. Ujungnya kan prestasi ya teman-teman tau. Tapi mungkin nonton polisi itu juga citra itu sih itu berantus di nonton Pak Sabi Bang paling nyelamat ke Kalimau itu gue selamat tenang beber di nonton mau rahasia tau mau rahasia tau ngurut kia ini yang menerima turun ngurut polisi ini cita itu orang tadi nyelamat tau ke Zino. Nah intinya gini bos ya, betapa ajaran agama yang sebetulnya juga proyek nasional kayak pembasmian air ya apa memerangi narkoba ini jauh sebelum itu agama itu diganti narkoba anti Cina tapi kaya-kaya orang yang ngasih itu negara kok enak gerakan melawan narkoba dihukum mati kaya-kaya orang prestasi ini Megawati kan ngotot buatan prestasi ini Pak Yai wajah yang ngasih narkoba itu kan Yai tapi dasar Yai Raro yang matur nungur wabih itu kan Mega berantas Cina berantas narkoba aku lah betul-betul buruk matur nungur artinya ngeten acara aku lah apa Mega umat Islam ya artinya yang loh karena pionir Islam Pak Ramadhan memang lebih dulu Islam jadi kita harus kulak wali cara berpikir kulak wali ya akhirnya ya wali tenang loh ya terus repot kan kita ini akhirnya jadi umat Islam gak pede karena gak merasa punya prestasi coba kalau sama cara berpikir kayak saya umat Islam itu punya kontribusi besar terhadap penanggulangan narkoba namanya tertanggulangin tenang loh orang yang pernah mondok sampai ngajari tenang soalnya sampai di pondok nanti satu sewu apa punya santri 100 yang kuatin misalnya yang masjid itu ada santri rong pulau rong pulau selamat ke narkoba Mustafa di rong pulau sepatang pulau Karumanto 2 sekat artinya berapa di kawasan Wonokromo yang mana gak terjangkiti total dengan narkoba gara-gara di selam tempat wani Pak Madun Pak Madun malah gak ngerti lu mereka yang bisa nyelamat lo yang mesti selamat tenang ini tahanan itu beredar berarti ke polisi kan narkoba sih beredar buat tentang tahanan polisinya harus membusung kadang-kadang dapat prestasi sebenernya baru dilihat dia nah Indonesia nah prestasi kan masuk itu dia yang untuk penghargaan kan gak masuk ini pertenan gara-gara beliau beri cili kan putri kenal kan artinya gini prestasi-prestasi itu andikan umat Islam itu menikmati artinya kan terus pede sementara negara itu dianggarkan sekian miliar untuk mengurangi narkoba dianggarkan sekian miliar untuk merangi hal ini santri kiai rasa anggaran itu prestasinya kuat itu tadi kan benar-benar meninggalkan zina benar-benar meninggalkan narkoba jadi kurang lebih ya. Ya ini alhamdulillah mas Buri banyak orang-orang kampus itu yang sudah mulai sadar ke rumah tahan. Kenapa sih proyek-proyek negara yang atas nama yang kayak apa merangi narkoba merangi ya ini kok udah di atas namakan agama padahal di atas nama agama itu lebih efektif karena nyatanya agama Islam Kristen semua itu melarang itu karena malu jadi di era sudah modern ini ngomong agama itu kesannya kan kuno ujung-ujungnya kan padahal sebetulnya kan jauh sebelum ada negara yang noto tatanan hidup nanti itu kan agama itu jauh sebelum ada gerakan anti narkoba dia itu pokoknya yang desa orang dikai penyuluhan tadi anti narkoba anti madat itu mulai ini kamu coba kalau pesan tentang jenengan tentang Bang Rumanto nah ada camat soal jenengan dengan Rumanto kok beda ini lantas harga sampai rasa melantar nunggu ini ada yang menengahnya mas malah bisa jadi tadi nih bukan sering matur pun tengah maklum ya ngajari anti narkoba malah sedaranya pemerintah nanti gak apa-apa angku itu baik jadi seorang umar angku itu baik karena kadang sumpah kurang gak bener jadi mau akhirnya kiai ini matur pun sampai korek pokoknya akhirnya pun untuk perintah PT kiai ini sumpah namun lo raih lah wajah denger, keliru wajah jadi sampai ini gue gak bisa pakai dewa ini itu dari kampusnya misalnya soal Pak Kiai dalam rangka pemberantasan narkoba ini kita sudah risau terhadap narkoba ini kami dari proses punya proyek gini-gini oh ya Pak bagus sampean kan sudah begitu kayak saya 10 tahun yang lalu jadi sampean karena saya sudah tak canangkan 10 tahun yang lalu Pak jadi bedro ini nak di kontribusi yang lebih dan gak usah anggaran dana ke pemerintah kan malah kita jauh ikhlas ya maksudnya adalah ikhlas ngomong-ngomong Yo, alah.